Iya, nanti kapan ya. Negeri para rasul dan para nabi, puji umat Yahudi Nasrani dan umat Islam. Jadilah kerukunan semua agama sama. Petunjuk Allah dalam kitab suci Taurat.